Lihat kami yang bernyanyi, beraksi penuh semangat tinggi. Rindu 2001 saat kau menggenggam piala itu. Ingin semua terulang, kejayaan Macan Kemayoran. Persija kapan juara? Persija ayo berusaha. Sampai kapan kami menunggu lama? Biar kamu angkat piala. Persija kapan juara? Persija ayo berusaha. Sampai kapan kami menunggu lama? Biar kamu angkat piala. Rindu 2001 saat kau genggam piala itu. Ingin semua terulang, kejayaan Macan Kemayoran. Persija kapan juara?